بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، فحياكم الله وبياكم الله أيها الإخوة. Kita lanjutkan pembahasan kita sampai di faslun fi bayanil haydi wan nifasi wal istihadati dari kitab Fathul Qaribil Mujib fi syarhi al-fadhi taqrib. Ya, seperti biasa ya, kita bacakan terlebih dahulu karena sudah beberapa pertemuan kita enggak kita bacain ya. Jadi Mas apa, coba bacakan Mas. Mas. Silakan. Cukup. Wa yakhruju, yakhruju mas Mas Muhsin, ini fi'il atau bukan? Fi'il. Nah, lalu apa bahasa Indonesia dari yakhruju? Yang keluar apa? Darah. Iya, darah. Mana darah di situ? Darah haid. Mana dia? Yang mana? Coba bacakan, bacakan bahasa Arabnya yang keluar di situ mana? Apa yang keluar? Mana omsetnya? Dima. Hah? Berapa? Dima ya? Dima nya yang keluar. Oh ya, Dima ya. Dima ini tuh ya. Nah, yang keluar berarti kan pelaku ya. Dan pelaku itu sebagaimana kita ketahui istilahnya dalam bahasa Arab adalah fa'il. Dan fa'il itu harus marfu. Kok di kok in dibacanya? Iya, baik ya. Salah satu. Itulah yang keluar. Jadi yang keluar tiga ya. Iya, yang keluar tiga. Tiga apa? Tiga darah. Kan iya, itu baru benar. Baik. Jadi itulah yang keluar. Jadi di sini yang keluar adalah salah satu. Keluar dari mana? Iya, minal farji. Nah, minal farji kalau dalam bahasa Indonesia berarti dikatakan apa? Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan apa tuh minal farji? Iya, keterangan. Ya, jadi minal farji, keterangan. Kalau dalam bahasa Arab itu disebut dengan muta'alliq. Keterangan untuk apa, Mas Zulfan? Minal farji atau dari farji itu keterangan untuk apa? Keterangan untuk tiga darah. Keterangan untuk? Iya, tiga darah yang keluar tadi. Ya kan gitu. Keterangan untuk jumlah tersebut. Ya, masya Allah. Jadi wa yakhruju minal farji thalathatu dima'in. Ada tiga darah yang keluar dari faraj. Ya, ada tiga. Hah? Oh, silakan. Salah satu kuanin. Iya. Iya. Iya. Baik, masya Allah. Pertanyaan bagus. Lalu bagaimana bisa salah satu berupa isim mu'annas sementara fiilnya kita lihat di situ menggunakan huruf mudhara'ah ya, tidak menggunakan huruf mudhara'ah ta. Ada dua jawaban. Jawaban yang pertama karena ada pemisah. Jawaban yang kedua karena thalathah bukan mu'annas haqiqi. Jadi dua-duanya bisa kita jadikan jawaban. Andai kan tidak ada pemisah sekalipun karena mu'annasnya mu'annas majazi, ya maka boleh huruf mudhara'ahnya menggunakan huruf ya, dan boleh pula menggunakan huruf mudhara'ah ta. Ya, itu kaidahnya. Baik. Pertanyaan bagus, insyaallah. Ya, ada lagi yang lain? Ya, ada. Baik. Wa yakhruju minal farji thalathatu dima'in. Oh ya, sebelumnya bahwa pasal kita kali ini adalah pasal tentang penjelasan haid, tentang penjelasan nifas dan tentang penjelasan istihadhah. Nah, kata Imam Abu Syuja, ada tiga darah yang keluar dari faraj. Faraj itu kubulnya perempuan, ya. Faraj kubulnya perempuan. Kalau dalam bahasa Indonesia bahasa sopannya apa? Kemaluan. Oh iya, vagina. Iya, vagina ya. Baik. Kalau kemaluan kan adalah iya, masyaallah. Iya benar. Baik. Apa tiga tersebut? Yaitu damul haid, damun nifas, dan damul istihadah. Ya, ini akan dirincikan oleh syarih dari ketiganya, ketiga jenis darah tersebut. Ya, silakan lanjutkan bacaannya Mas Muhsin. Enggak ada alif, enggak ada alif kan? Enggak ada alif. Enggak ada alif. Iya. Iya. Ihtadamat dam istabdat umratuhu hatta yaswadda waladha'at umna ay akhrafat. Fal haidu, ya, pertama yang kita bahas di sini tentunya adalah damul haid. Maka kata syarih, fal haidu huwa, ya, sebenarnya ini merupakan nukilan dari ucapan Imam Abu Syuja. Fal haidu huwa ad-damu al-khariju fi sinnil haidi. Maka haid itu adalah, ini definisi daripada haid, ya. Jadi syarih langsung memberikan definisi haid. Haid adalah darah yang keluar pada masa haid. Darah yang keluar pada masa haid, ya. Kapan itu masa haid itu? Wa huwa tis'u sinina fa akthara min farjil mar'ati ala sabil sihha. Nah, ini definisinya. Jadi haid itu adalah darah yang keluar pada tahunnya haid, ya, maksudnya pada masuk masanya haid atau masuk tahunnya haid. Dan tahunnya haid itu adalah tis'u sinin fa akthara, 9 tahun ke atas, ya. Tahunnya haid itu adalah 9 tahun ke atas yang keluar dari farajnya seorang wanita, ya, farajnya seorang perempuan ala sabil sihha, yang memang dia itu merupakan kesehatan, ya, ala sabil sihha, atau dengan kata lain la li'illah, bukan karena penyakit, ya. Jadi keluarnya darah dari faraj seorang wanita itu ala sabil sihha, ya, kenormalan dia, kenormalan sirkulasi tubuhnya, bukan karena penyakit, ya, bukan karena ada sakit terus keluar gitu, ya. Nah, demikian balil jibillah, ya, bahkan di sini ada penekanan balil jibillah, yakni kenormalan, ya, jadi wajar, kewajaran, bahkan karena kewajaran, ya. Dan kewajaran yang bersifat kemanusiawian, ya, watak, ya, tabiatnya perempuan memang demikian. Ya. Jadi kalau misalkan keluarnya karena sakit, ya, maksudnya keluarnya itu karena penyakit, itu bukan haid. Jadi haid itu adalah yang keluar dari faradnya seorang wanita ala sabil sihha, ya, dalam keadaan sehatnya dia, ya. Nah, demikian balil jibillah, atau dengan kata lain dia itu memang wataknya perempuan ataupun sifatnya perempuan, ya. Memang demikian. Min ghairi sababil wiladati. Belum cukup sampai di situ, masih ada catatan tambahan min ghairi sababil wiladati. Dan juga bukan karena sebab pasca kelahiran. Bukan sebab kelahiran, ya. Karena melahirkan itu juga kadang-kadang keluar darah. Yang bukan juga, yang sifatnya lil jibillah juga, yeah. Kan itu sifatnya watak juga, ya, saat orang ngelahirin wataknya apa tabiatnya manusia itu pasti ngeluarin umumnya ngeluarin darah, walau ada yang tidak, kan gitu, umumnya ngeluarin darah, tapi bukan darah yang sebab kelahiran. Oleh karena itu diberi catatan min ghairi sababil wiladah, yang jibillahnya itu jibillah min ghairi sababil wiladah. Nah, demikian. Wa qauluhu, dan masih ada kelanjutannya lagi, dan juga perkataannya, perkataan Imam Abu Syuja berikutnya, walaunuhu aswadu muhtadimun nadza'un, dan warnanya, yang warnanya, jadi warna dari darah haid tadi ini masih apa ya, kategori definisi dari haid tersebut ya, yang belum selesai gitu ya. Karena berikutnya beliau berucap walaunuhu aswadu muhtadimun nadza'un, yang warnanya itu hitam legam atau pekat, ledaun, lagi menyakitkan. Iya, ledaun. Kalau antum lihat di kamus, ledaun ini artinya membakar, ya membakar kan berarti sesuatu yang membakar itu akan menyakitkan. Ya karena juga Imam Al-Bajuri ketika memaknai muhrik, ya, muharrik itu maksudnya adalah menyakitkan, gitu ya. Karena memang sakit. Jadi maksudnya sih karena sakit. Iya. Bukan, karena warnanya sudah ada muhtadim. Iya. Iya, sakitnya. Karena warna sudah ada di muhtadim. Aswadun, aswadu muhtadimun, hitam legam. Ladzaun. Ya, jadi hitam legam ladzaun, dan dia menyakitkan. Ya. Memberikan rasa sakit, maksudnya demikian. Ya, ladzaun. Ya, begitulah yang difahami oleh al-Imam Al-Bajuri. Laisa fi atsari nusakhil matni, tapi pernyataan musannif yang ini, yang ini tadi itu tidak terdapat pada seluruh redaksi matan. Tidak ada pada seluruh naskah matan. Nah, demikian. Jadi hanya pada sebahagian naskah matan saja ada ungkapan ini, yaitu ungkapan walaunuhu aswadu muhtadimun ladzaun, yang warna dari darah haid tersebut adalah hitam legam lagi menyakitkan. Wa fi sihah, kemudian tambahan dari syarih ya, dari sampan syarah, wa fi sihah, di dalam kitab as-sihah, as-sihah ini salah satu kitab lughah ya yang cukup ma'ruf, ihtadamad dam, ungkapan ihtadamad dam, ihtadamad damu, maknanya adalah ya, ishtadda humratuhu hatta yaswaddu, ya hatta yaswadda. Jadi makna dari ihtadamad dam, ya ungkapan dari makna dari ungkapan ihtadamad dam di dalam kitab as-sihah itu maknanya adalah ishtadda humratuhu, yang bersangatan merahnya, ishtadda humratuhu ya, yang bersangatan merahnya hatta yaswadda, sampai-sampai dia hitam, sangki bersangatan merahnya itu, sampai-sampai dia hitam. Kemudian makna dari ladza ya, adapun penjelasan tentang makna ladza, waladaat hunnar, jadi ada ungkapan di sana walada ladaat hunnar, nar membakarnya, nar menladaknya, itu maknanya adalah ahraqathu, bahwa api membakarnya. Ini keterangan untuk makna lafaz ladza. Jadi makna ladza adalah muharrik ataupun muhrik. Ya, makna ladza adalah muhrik, membakar. Tapi apa yang dimaksud dengan membakar di sini? Maka Imam Abu Syuja memahaminya muji'. Ya, kalau enggak salah lafaznya di situ begitu, muji', itu memberi rasa sakit. Itu maksudnya. Nah, demikian wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Ya, karena memang darah tersebut tidak membakar ya, karena enggak ada apinya. Tapi maka oleh karena itulah mereka memahami ladza di sini adalah maksudnya memberi rasa sakit. Nah, demikian. Itu, ha? Oh, terjemahannya juga gitu ya? Oh ya, menyakitkan ya. Baik. Ya berarti begitulah ya. Wallahu a'lam. Nah, jadi ladza'athun nar itu maknanya adalah ahraqathu. Jadi ahraqathu maksudnya ahraqathun nar. Ya. Api membakarnya. Dan kenapa bisa disifati darah tersebut disifati membakar? Ya, dia disifati membakar karena menyakitkan. Makanya mereka bilang ya ini biasa ya, sebenarnya di dalam bahasa kita juga sering terjadi hal yang serupa, di mana kita meminjam kalimat-kalimat yang sebenarnya bukan untuk dia, tapi meminjam kalimat lain untuk memberikan sifat tersebut. Semisal kita membilangkan cabai, iya kita bilang panas gitu ya, iya padahal maknanya pedas kan gitu, tapi kita bilangnya panas gitu. Loh, memangnya cabai panas? Panas kalau baru dimasak kan gitu ya, kalau udah lama dimasak ya dingin kan gitu. Tapi maksud kita bilang panas itu ya karena pedasnya kan gitu, karena apa namanya? Ya biasa ya, minjam-minjam seperti itu. Nah, seperti di sini ya. Ini semacam kinayah. Wallahu a'lam. Iya. Nah, kemudian jelas sampai di sini? Ada pertanyaan? Ya. Kalau saya tanya, ini yang sudah belajar siapa saya? Oh, Mas Muhsin. Belum ya, belum nyampe ya. Mas Didi juga belum nyampe. Siapa yang udah nyampe? Ah, Bang Budi lah kalau gitu. Ya. Baik, walaunuhu aswadu muhtadimun. Muhtadimun ini kenapa bisa marfu, Bang Budi? Sebagai fa'il ya. Jadi muhtadimun fa'il ya. Fa'il dari fi'il. Aswadu sirah mubalaghah. Aswadu bukan sirah mubalaghah ya. Sifat musyabbah bismil fa'il ya. Beramalan seperti amalan fi'ilnya. Sementara arti dari aswadu itu hitam ya. Jadi hitam. Nah, berarti yang muhtadim ini yang hitam. Si legam hitam. Na'at. Na'at dari na'at dari hitam yang legam gitu. Jadi muhtadim na'at dari aswad begitu ya. Baik. Betul kira-kira Setian. Dan muhtadim itu na'at dari aswad. Ya. Baik. Kira-kira ada yang punya pandangan berbeda? Selain daripada na'at, muhtadim ini na'at. Hah? Man'ud. Ya, na'at man'udnya berarti aswad lah kan gitu. Nah, berarti ada yang punya pandangan berbeda selain daripada na'at. Ya, kalau saya sendiri milih bahwa muhtadim ini adalah khabar tsanin dan nadza khabar tsalits dan aswad khabar awal. Ya. Adapun mubtada'nya launu. Jadi launuhu aswadu muhtadimun ladzaun, warnanya itu hitam, lagi legam, lagi menyakitkan. Ya wallahu alam. Hah? Iya, kira-kira gitulah. Iya, benar. Jadi, ya kalau saya lebih milih bahwa ketiga-tiganya ini adalah khabar bagi laun. Wa launuhu aswadu muhtadimun ladza'un. Kira-kira demikian. Bagaimana bisa terbedakan antara Ya, baik, pertanyaan bagus. Iya. Apakah ada segi makna? Baik. Itu jugalah salah satu penyebab terjadinya perselisihan pendapat di kalangan para ulama terhadap penetapan syariat. Dikarenakan apa? Berbedanya mereka dalam menentukan marji sifatnya. Ya. Apakah ini sedang mensifati si aswad atau sedang mensifati si laun? Begitu. Nah, demikian. Karena kalau misalkan kita bilang ini na'at, berarti marji sifatnya adalah aswad. Kalau misalkan kita bilang ini khabarun tsani, berarti marji sifatnya adalah laun, bahwa yang sedang kita sifati adalah laun. Laun bersifat muhtadim, legam. Kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi memang dalam hal ini ya memang ambigu. Namun saya memilihnya kenapa demikian? Dikarenakan konsistennya bahasa tersebut. Ya, aswad muhtadim ladzaun. Wallahu a'lam. Tapi begitu pun ya tetap saja bisa dibilang memang muhtadim sifat bagi aswad, hitam yang legam. Maksudnya yang legam adalah hitamnya. Kan begitu. Berarti dua bisa punya. Ya, marji'nya bisa ke aswad, bisa pula ke laun, tapi kalau saya lebih milih ke laun. Launnya legam gitu loh. Jadi hitam lagi legam, lagi lega gitu. Ciri-ciri wallahu a'lam. Ciri-ciri ya. Sementara apa sifat sama maksud antara sama nakir jadi namanya nggak bisa, iya benar. Jadi ciri-ciri lain yang sehingga memastikan bahwa ini adalah nggak ada. Dan ini adalah makhluk. Bisa ada di beberapa konteks kalam itu bisa kita bedakan bahwa ini khabar ataukah sifat. Tapi di beberapa konteks kalam yang lainnya itu enggak bisa kita bedain. Yang sehingga terjadilah perselisihan di kalangan para ulama tentang marji sifatnya ini kemana gitu. Apakah dia berstatus sebagai sifat atau dia berstatus sebagai khabar atau dia berstatus sebagai fa'il dan sebagainya. Dari sudut pandang apakah sifat itu enggak bisa dikembalikan kepada keadaannya apakah sudah matur itu sebagai sifat. Nah, sebagai sifat ini ketika si tadi kita tahu kan kalau benarnya tapi enggak pada sebagai khabar itu. Dengan kuasa dari mana lawmu tadi? Iya. Iya. Misalnya lawmu tak nyambung dengan si muhtadim. Jika masalah enggak nyambungnya ini berarti tergantung realita kan gitu ya? Tergantung iya. Betul, iya tergantung konteksnya. Nah, jika konteksnya memang enggak nyambung, maka mau enggak mau kita hukumi dia sebagai sifat. Tapi yang jadi permasalahan adalah di sini si muhtadim ini bisa mengarah kepada aswad, bisa pula si muhtadim ini mengarah kepada laun. Kan gitu. Iya, dua-duanya bisa. Itu yang membuat terjadi perbedaan pandangan kan gitu. Di mana mereka beranggapan terjadilah perbedaan penetapan hukum. Ya, kira-kira demikian ini biasanya. Muhammadun. Jamilun tawilun ramin. Ini kalau dikatakan sifat enggak kena ini. Memang iya, enggak kena. Tapi ada yang bisa dibilang sifat, bisa pula dibilang khabar seperti misalkan Muhammadun atau misalnya seperti apa ya contohnya, nggak nemu saya contoh. Tapi ada yang dia tuh bisa dibilang sifat, bisa pula dibilang khabar ya, gitu. Misalnya seperti ini konteks ini lebih cocok khabar pertama atau kedua. Seperti gini bahasa Indonesia aja ya, jendela itu adalah kaca yang bening kan gitu ya. Jendela itu adalah kaca lagi bening. Bisa jendela itu adalah kaca yang bening, bisa pula jendela itu adalah kaca lagi bening. Kalau kita bilangkan jendela itu adalah kaca yang bening, berarti yang bening adalah kacanya. Kalau kita bilang jendela itu kaca lagi bening, berarti yang bening adalah jendelanya. Dan ini memiliki hukum yang berbeda nanti gitu. Ya bisa memiliki hukum yang berbeda. Wallahu a'lam, intinya marjinya bisa. Kalau kita buat dari jendela itu penutup jendela itu terbuat dari kaca yang bening, yang bening, mahal, iya, yang mewah, itu bisa jadi sifat. Yang mahal terbuat dari kaca yang iya, khabar dia semualah, khabar jendela itu kan gitu. Terbuat dari kaca yang mahal, oh ya itu sifat ya, benar-benar iya, terbuat dari kaca yang mahal yang ini itu sifat bagi si kaca ya, benar. Itu sifat bagi si kaca kan. Kalau diterjemahkan juga kalau di sifat kan. Berarti muktadim itu sifatnya siapa sih? Enggak di sini. Khabar yakin. Ya, itulah yang kita enggak tahu. Saya sendiri enggak berani mutusin. Cuma saya enggak bisa nyalahin antum yang mengatakan bahwa muhtadim adalah sifat bagi aswad. Tapi saya sendiri memilih bahwa muhtadim adalah khabarun tsanin. Jadi aswad khabarun awal, muhtadim khabarun tsanin, ladza khabarun tsalits. Tapi tetap saya enggak bisa menyalahkan mereka yang mengatakan muhtadim sifat bagi aswad. Jadi jumlah semuanya dalam dirau dalam Allah fi ma'alil nasbi. Qaul. Maqul dari qaul. Iya. Ya maqul qaul dari qaul. Baik. Begitu. Nah, ibadal. Badal. Apanya? Ibadal qaul. Badal. Qauluhu walaunuhu aswadun. Aswadu muhtadim. Oh, bukan iya benar ya, sebagai qauluhu. Qauluhu ucapan dia. Iya, iya. Apa ucapan itu? Ini dia. Kalau ucapannya dari ya bisa dibilang badal dari qaul. Enggak, Deng. Enggak badal ini ya. Ini bukan badal, ini maqulul qaul. Ya, karena kalau badal itu dia badal jumlah dengan jumlah, isim dengan isim, fi'il dengan fi'il, itu badal kan ini. Sementara ini kan walau nuhu aswadu muhtadimun ladzaun adalah jumlah, ya berarti ini maqalul qaul, ya maqalul qaul dari qauluhu. Karena kalau badal dia harus ya jumlah dengan jumlah, isim dengan isim, fi'il dengan fi'il. Wallahu a'lam. jumlah ini. Ya, jumlah dengan qauluhu. Qauluhu mufrad. Walaunuhu aswadu muhtadim nadza ghair mufrad. Kan gini. Qauluhu mufrad dan launuhu aswadu muhtadim nadza ghair mufrad. Maksudnya jumlah. Jadi antara jumlah dengan kalimah ini kan gitu. Antara jumlah dengan kalimah. Jadi badal itu seharusnya jumlah dengan jumlah, kalimah dengan kalimah, kalimah entah itu isim dengan isim atau fiil dengan fiil. Itu baru dikatakan badal. Adapun ini maqalul qaul. Wa qauluhu aswadu muhtadimun lata. Qaul bukan berasal dari fiil. Enggak harus lah. Ya di sini isim masdarnya beramalan seperti amalan fiilnya tentunya. Kan. Iya. Ya, cuma kalau itu kan jelas fiil bang. Ya, yang jadi permasalahan ini kan isim masdar. Ya, jadi nggak ada masalah ya. Baik itu isim masdar maupun fiil beneran. Ya, yang jelas seperti yang kita tahu, isim masdar juga bisa beramalan seperti amalan fiilnya. Kalau fiilnya itu bisa punya maqalul qaul, ya maka isim masdar juga bisa punya maqalul qaul. Gitu. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Ya, jadi karena kalau badal dia harus kalimah dengan kalimah, jumlah dengan jumlah. Nah. Ucapan walau ini di mahalli rabbin. Ya. Badal dari sini. Jumlah kan? Hah? Tapi kan jumlah dalam bukan bentuk mahalli. Ya, benar, jumlah fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin. Jumlah fi mahalli nasbin. Kalau kita bilang jumlah fi mahalli rabbin berarti si jumlah menjadi badal bagi si kalimah. Ya enggak bisa. Iya, karena jumlah dengan jumlah, kalimah dengan kalimah. Dan kalimah dengan kalimah ini pun punya catatan lagi, isim dengan isim, fiil dengan fiil, yang nggak bisa fiil menggantikan isim, isim menggantikan fiil, nggak bisa. Wallahu a'lam. Ya itulah seperti yang dikatakan oleh Ibnul Ajurrum di dalam Matan Al-Ajurrumiyah. Nah, melihatin mana ini sifat tidak cocok khabar. Ah, ya contohnya. Kalau dia dibilang khobar ketiga ini khobar, warnanya hitam cocok, warnanya pekat, bisa jadi pekat itu warna hijau pekat, merah pekat, apa pekat itu juga warnanya lada, masa warnanya panas? Warnanya adalah panas. Warnanya adalah sakit. Nah, warnanya panas, masa warnanya panas? Jadi berarti ini sifat semua? Menurut Anda ini sifat semua. Jadi muhtadim adalah sifat bagi aswad, yang karena yang pekat di situ adalah hitamnya memang. Kemudian ladza adalah sifat bagi si aswad juga. Ladza. Iya. Sifat bagi si ladza, di mana hitam itu bersifat menyakitkan. Ya, apa bedanya dengan warna yang tadi punya sifat menyakitkan, sama-sama mustahil kan gitu. Kalau di Laos ketika khobar yang berupa berbilang. Iya. Sebenarnya sama seperti bang. Iya seperti ini. Cuma seperti yang sudah kita ketahui bersama, yang seperti ini nih bang, ini nggak selamanya bisa dibilang khobar, bisa aja dibilang naat. Yang seperti ini bisa dibilang khobar, bisa dibilang naat. Makanya oleh karena itu saya bilang. Sebenarnya waktu itu saya lihat itu sungai Nil itu. Iya. Airnya jernih. Benar. Dan lagi tenang. Iya. Nah, itu bisa dibilang khobar. Yang ketiga tenang pula. Sungai Nil itu. Airnya tinggi rata dan lagi tenang. Iya. Nah, kalau itu kan kalau itu memang jelas bisa kita bilang memang masuk. Memang airnya yang tenang. Iya. Karena bukan jernihnya yang tenang, tapi airnya yang tenang kan gitu. Nah, tapi kalau ini muhtadim, kita bisa bilang si muhtadim ini adalah yang muhtadim adalah si aswad. Tapi bisa juga kita bilang yang muhtadim adalah si laun. Iya, yang jelas dia bisa nyambung. Iya. Ah, memang dia sifat air betul. Nah, kalau di sini memang di sini problemnya. Tadi saya sudah berusaha juga nyari-nyari. Ini ladza ini kemana? Yang saya enggak ngerti, tapi karena saya melihat hasiahnya Imam Bajuri di mana dia mengatakan ladza, ya makna maksudnya adalah muhrik secara bahasa, dan muhrik yang dimaksudkan di sini adalah kinayah untuk muji, kalau enggak salah begitu bahasanya, muji menyakitkan. Nah, jadi saya pun jadi bingung apakah ladza ini untuk si laun atau ladza ini untuk si aswad. Nah, ini saya juga bingung. Karena sama-sama mustahil, di mana laun mana mungkin bisa menyakitkan? Yang menyakitkan si darahnya kan gitu. Ya bukan launnya. Dan kalau kita bilang si aswad, hitam juga enggak menyakitkan kan gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Nah ini saya gak bisa jawab untuk kali ini. Ya cuma yang jelas karena memang hampir rata-rata mereka membaca matan ini dengan bacaan ladzaun, ini pilihannya imma dia khobar kedua atau khobar ketiga, atau satu lagi dia sifat untuk si Aswad. Ya karena bacaannya marfu. Ya, wallahu'alam. Tapi kita sama-sama paham bahwa yang dimaksudkan di sini bahwa darah tersebut memberikan rasa sakit. Ya, memang darah haid itu yang memberikan rasa sakit, bukan warnanya, bukan pula si hitamnya yang memberikan rasa sakit. Kok bisa kayak gini susunan bahasanya? Wah, ya, saya nggak tahu. Angkat tangan. Ya, kalau itu untuk itu saya angkat tangan. Ya. Cuma karena memang Imam Bajuri sendiri pun memahaminya demikian bahwa ladza yang dimaksudkan di sini di mana darah haid itu memang memberikan rasa sakit terhadap si wanita. Nah, begitu. Ladza ini kita ambil dari fa'il dari sifat muhtadim. Ladza fa'il dari muhtadimun. Sifat apa? Isim fa'il dan isim fa'il beramal fi'il yang melahirkan sifat ini. Bisa juga. Bisa sekali pun. Masya Allah. Iya. Iya, bukan sifat. Jadi ladza'un itu fa'il dari muhtadim, yaitu isim fa'il yang beramalan seperti amalan fi'ilnya. Jadi di mana ladzaun fa'il bagi muhtadim. Ya kalau itu lebih tepat ya, masya Allah. Ya jadi ini jadi nemu jalannya. Malah saya lebih setuju sama Ustaz Usman. Di mana ladza adalah fa'il bagi muhtadim. Ya. Jelas ini permasalahannya. Jadi dan muhtadim naat bagi aswad dan aswad khobar bagi laun. Jadi launnya aswad, aswadnya bersifat muhtadim, muhtadim berperilaku ladzaun. Iya, masya Allah. Iya, jadi gara-gara si pekatnya tadi itu membuat dia menyakitkan. Iya kan gitu ya. Jadi muhtadim tadi, muhtadimun ladzaun. Ya, jadi ladza adalah fa'il dari muhtadim. Ya ini yang menyakitkan gimana bahasa misalnya? Iya. Iya, kepekatannya yang menyakit apa ya gimana biasanya bahasanya kan? Iya menyakitkan gitu ya, gitu bahasa lisannya ya. Ya kira-kira demikian. Nah yang menyakitkan akibat kepekatannya. Baru fa'il bukan isim fa'il. Iya baru fa'il. Jadi mubtada, khobar, naat baru fa'il dari si isim fa'il yang beramalan seperti amalan fi'il. Iya saya kayaknya condong ke situ lah. Wallahualam. Kecuali kalau ada yang bisa membantah ya. Ada yang bisa membantah yang lebih baik. Karena begini memang. Kalau kita bilang ladzaun itu khabar bagi laun, rasanya enggak mungkin laun memberikan rasa sakit. Apa hubungannya laun memberikan rasa sakit kan gitu ya. Ya wallahu a'lam. Iya, saya lebih cocok. Masyaallah, barakallahu fiik. Sarusman. Ya. Kalau ada yang bisa ngebantah lebih bagus dari itu baru kita merujuk lagi ya. Saat ini saya merujuk ke situ ya, karena itu yang lebih kuat. Iya. Ladza itu artinya muhrik, membakar. Dan membakar di sini menurut Imam Bajuri itu kinayah untuk menyakitkan. Gitu. Ya, kenapa di sini Imam Abu Syuja menggunakan kata ladza? Ya, maksudnya kinayah untuk menyakitkan gitu. Wallahu a'lam. Ya, dan juga kata Septian tadi di terjemahan, muhtadim itu artinya iya, yang apa namanya tuh? Bukan kalau misalkan kalau dilihat di kamus, ihtadama itu artinya bersangatan. Ya seperti tadi di sini ya, ihtadama dam istadda humratuhu. Ya ihtadama artinya istadda humratuhu. Ya, kan itu arti ihtadama. Ya ihtadama dam, ungkapan ihtadama dam itu maknanya adalah istadda humratud dam. Bersangatan merahnya si darah. Gitu loh. Itulah arti muhtadim. Jadi muhtadim yang bersangatan. Maka tadi saya artikan legam. Ya karena artinya yang bersangatan kan gitu. Iya, pas ini. Jadi begini ya ikhwah. Ya karena memang muhtadim ini enggak ada gunanya itu sifat hakiki bagi si Aswad. Ya tidak ada gunanya sifat hakiki bagi si Aswad. Jadi ini sifatnya na'at sababi yang mana yang muhtadim itu adalah si ladzanya. Yang muhtadim adalah ladzanya. Karena untuk apa lagi dibilang aswad begitu loh. Untuk apa ini sifatnya si aswad? Ini na'at sababi ini. Yang artinya begini, yang bersangatan ini adalah rasa sakitnya. Jadi warnanya dan warnanya itu hitam lagi bersangatan rasa sakitnya. Ya kira-kira demikian. Karena enggak ada gunanya lagi ya. Karena kan hitam itu kan sudah legam, ngapain lagi dibilang kan gitu. Jadi yang muhtadim itu adalah si ladzanya. Ya, jadi udah benar sekali kata Pak Usman tadi. Belum ada yang bisa menolak. Iya, memang iya. Jadi kayaknya enggak ada lagi yang dia kan? Setuju semua ya? Masyaallah. Barakallahu fiik Ustaz. Walau dulu aswadu ihtadama ladza. Iya. Ihtadama ladza, benar. Itu sama sama dengan begitulah kira-kira ungkapannya. Jadi yang darahnya itu warnanya hitam yang memberikan apa namanya? Yang bersangatan rasa sakitnya. Iya, hitam sih, iya benar. Warna sari kan merah, makanya enggak butuh lagi kata pekat kan gitu kan. Katanya bersangatan. Maksudnya bersangatan ini enggak dibutuhkan lagi untuk hitam karena warna aslinya kan merah. Ketika dia menjadi hitam berarti kan dia pekat. Jadi untuk apa lagi kata pekat ini kecuali pekat di sini yang dimaksudkan adalah pekat untuk rasa sakitnya. Merah ke hitam hitaman. Iya. Benar. Terjemahnya dulu Pak. Hitam terasa panas dan menyakitkan. Itu kan dia panas dan menyakitkan itu kembali ke menyakitkan. Betul. Baik, jadi terjemahannya begitu ya. Ya, masya Allah. Barakallahu fikum. Jadi yang jelas berarti aswadu khabar muhtadimun na'tun sababi ladza'un fa'il. Ya, kira-kira demikian. Jadi muhtadimun na'tun sababi ladza'un fa'il. Jadi muhtadim bukan na'at hakiki. Ya. Nah, kira-kira begitu. Ya, jadi ketemu ya Arabnya. Yang saya tadi pusing ya mikirnya malahan. Ya, kalau di halal kok gini malah kebuka dia. Na'ad dari aswad, iya. Jadi muhtadim na'ad dari aswad yang merupakan na'ad sababi, wallahu a'lam. Atau bisa juga dibilang bahwa muhtadim adalah khabar tsanin bagi laun. Ya, khabar tsanin bagi laun. Muhtadimun ladza'un. Ya, tapi ladza' adalah fa'il dari muhtadim. Jadi bisa juga dibilang muhtadim adalah khabar tsanin bagi laun. Jadi launuhu muhtadimun ladza'un. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya bisa aja kita katakan demikian. Tapi yang jelas ladzaun bukan khabar ketiga bagi laun, itu udah pasti. Ya karena saya sudah sangat-sangat setuju dengan yang Arabnya Ustaz Usman tadi, ladzaun sebagai fa'il dari muhtadim. Wallahu a'lam bishawab. Ya kita lanjutkan wan nifasu. Itu untuk haid tadi ya. Sekarang nifas. Wan nifasu والنفس هو والنفس عفوا والنفاس هو sementara definisi nifas secara syariat adalah secara istilah adalah addamul khariju aqibal wiladah. Jadi nifas secara istilah definisinya itu adalah darah yang keluar pasca kelahiran gitu ya. Pasca kelahiran atau selepas melahirkan. Pasca ya betul. Pasca. Pasca. Pasca ya. Fal kharij ma'al waladi au qablahu la yusamma nifasan. Adapun darah yang keluar saat kelahiran ataupun bersama si anak. Darah yang keluar berbarengan dengan anak atau darah yang keluar sebelum keluarnya anak atau sebelum kelahiran itu tidak dinamakan nifas. Jadi bagi kita yang kebingungan ini nifas atau bukan nifas ya, dia belum lahiran tapi udah berdarah tuh ya, udah keluar darah ya, maka itu bukan nifas ya, karena di sini nifas ini definisinya kan apa, al kharij ma'al wala apa namanya, al kharij aqibal wilada. Aqibal wiladah. Sementara bahkan syarih mempertegasnya dengan mengatakan fal kharij ma'al walad, adapun darah yang keluar berbarengan dengan si anak atau sebelum kelahiran la yusamma nifasan. Ya, jadi enggak usah kebingungan apakah harus salat atau enggak boleh salat, ya tetap salat kan gitu. Karena bukan nifas. Waziyadatul ya. Ini istidrad ya, apa namanya? Melebar ya, yang enggak ada hubungan tapi masih ada kaitannya. Jadi di sini penulis Asy-Syarih menjelaskan di sana ada lafaz aqib. Ada lafaz aqib. Ya, jadi di sana ada lafaz aqib, ada lafaz aqib. Maka kata Syarih, penggunaan ya pada ungkapan aqib, yakni aqibun gitu ya. Penggunaan ya pada lafaz aqib adalah penggunaan yang sedikit sekali. Ya, bahasa yang jarang digunain atau kurang fushah gitu ya. Sementara yang banyak itu adalah tanpa menggunakan ya pada lafaz aqib tersebut. Nah, ini soal masalah bahasa ya. Jadi istidrad di sini, ha? Itu wa ziyadatul ya. Wa ziyadatul ya. Ya di sana, makanya saya katakan di sana di dalam bahasa Arab ya, untuk ungkapan akib ini ya memang enggak ada, memang enggak ada ya-nya di situ. Di buku kita memang enggak ada ya-nya. Memang enggak ada ya-nya. Di situ ada ya-nya. Iya. Nah, di situ ada ya-nya malah ya. Kalau di buku kita memang enggak ada ya-nya. Iya, Pak. Di sini enggak ada, di sini enggak ada. Saya ada. Oh, iya. Dan tidak ada yang salah ya. Maksudnya cetakan ya, cetakan kita yang tidak ada ya-nya dengan yang ada ya-nya, enggak ada yang salah. Enggak ada yang salah. Karena sama-sama benar. Enggak ada yang salah tulis, enggak ada yang salah. Jadi jika cetakannya tidak menggunakan ya, itu juga benar. Jika cetakannya menggunakan ya juga benar. Kenapa saya bilang juga benar? Maksudnya di sini sedang menerangkan saja bahwa pada ungkapan akid di dalam bahasa Arab itu ada yang pakai ya, ada yang tidak pakai ya. Nah, penggunaan ya pada lafaz akid ya, jadi ini sebenarnya pun bahkan lebih baik enggak usah ada ya-nya. Gitu. Iya, jadi lebih baik enggak usah ada ya-nya. Intinya penggunaan ya pada lafaz akid itu merupakan bahasa yang sedikit digunain. Jarang digunakan ya. Lughatun qalilatun, bahasa yang jarang digunain. Jadi penggunaan ya pada ungkapan akid adalah bahasa yang jarang digunain. Sementara yang sering digunain adalah tanpa menggunakan ya pada lafaz akid tersebut. Nah, jadi berarti dari sini kita dapat ambil faedah bahwa ungkapan akid ini ada yang akid, ada yang akid. Gitu ya. Ada yang akid, ada yang akid. Nah, yang atib itu jarang digunakan oleh orang Arab atau dengan kata lain kurang fushah. Yang lebih afsah adalah akib, ya tanpa ya. Nah, begitu. Wallahu a'lam. Ini istidrat ya, yang sebenarnya kurang berhubungan dengan masalah nifas. Ya, cuma masih ada kaitan masalah akib tadi. Ya. Jadi nyinggung-nyinggung bahasa lah. Ha? Melebar. Iya, pembahasannya melebar ya. Bukan istidrat ya, tapi istitarad. Istitarad ya gitu ya. Jadi kalau kita qalqalahin istitarad gitu. Dan huruf akhirnya huruf dal. Istitarad. Ya, itu dia. Melebar. Iya, melebar, pembahasannya melebar. Nah, demikian. Istidrak itu apa namanya tuh? Bukan istidrak seperti misalkan bal, itu istidrak namanya. Ya, atau lakin. Iya, itu iya, kembalikan mafhum. Itu namanya istidrak ya. Seperti lakin. Itu kalau dalam bahasa Arab dinamakan dengan istidrak. Bahasa Indonesia saya enggak ngerti lah gimana membahasa Indonesia kan istidrak. Ya, seperti tetapi itu namanya istidrak. Bahkan itu namanya, oh kalau bahkan bukan istidrak. Bahkan itu apalagi ya? Lupa saya istilahnya. Ya, jelas kalau istidrak seperti akan tetapi itu namanya istidrak. Ya, merubah hukumnya gitu. Baik. Nah, kemudian wal istihadah ya, kita lanjut. Jadi nifas hanya itu saja ya. Maksudnya definisi untuk nifas adalah al kharid aqibal wilada. Sementara kalau haid tadi al kharid fi sinil haid, dan fi sinil haid itu ataupun tahun-tahunnya haid itu adalah tis'u sinina fa akthar, 9 tahun ke atas yang keluar dari faradnya seorang wanita ala sabil siha, itu haid ya. Nah, sekarang istihadah. Akibat setelah akhir kelahiran ya, artinya setelah kelahiran ya. Oh, dzaraf. Iya. Maf'ulun fi ya. Iya, maf'ulun fi. Bukan fi'il itu ya. Iya, bukan fi'il itu, maf'ulun fi. Ya, jadi bukan fi'il atas wazan fa'ila, bukan ya. Baik, atiba dzaraf ataupun maf'ul fi. Makanya tadi ada pakai iya, ada yang pakai ya, ya atib itu kan gak pernah ada fiil berwazankan fa'il kan gitu ya. Cuma isim yang berwazankan fa'il. Iya kan gitu ya. Iya, gak ada fiil yang berwazankan fa'il. Nah, jadi memang atib dan atib itu kedua-duanya adalah isim. Oh iya, kita belum pernah memang kayaknya ngapalin lapas-lapas terap ya. Ya, nanti insya Allah ya. Baik, lanjutkan Mas Masin, istihadah. Wajdan qalidu fi ghairi ayami haidi wa tibat la ala sabir. Nah, sementara kalau istihadah adalah darah aidamuha huwa addamu, maksudnya ya darah istihadah tersebut adalah darah yang keluar dari selain hari-harinya haid dan hari-harinya nifas. Maksudnya darah yang keluar selain dari waktu haid dan selain dari waktu nifas. La ala sabil sihah. Kemudian dia keluarnya ini bukan dalam kondisi normal. La ala sabil sihah. Atau dengan kata lain, la illah, keluarnya karena penyakit. Nah itu dinamakan dengan darah istihadhah. Jadi darah yang keluar yang bukan karena jibillah, ya, bukan karena kelumrahan dari seorang wanita, maka itu disebut dengan darah istihadhah. La ala sabil sihah. Ya, bukan dalam kondisi sehatnya dia. Ya, yang keluar bukan dalam kondisi sehatnya dia. Nah demikian, itu namanya istihadhah. Ya, jadi itulah perbedaan ketiga darah yang keluar dari faradnya perempuan. Ya, haid yang maknanya adalah al-kharid fi sinnil haid, ya, kemudian nifas yang maknanya adalah al-kharid aqibal wiladah, sementara satu lagi istihadhah yang maknanya adalah al-kharid fi ghairi ayyamil haid wan nifasi, selain dari waktu-waktunya haid ataupun hari-harinya haid dan hari-harinya nifas. Ya. Ya, di mana menurut kebiasaan bahwa itu bukan harinya haid dia kan gitu. Kemudian dia keluar. Ya, intinya keluarnya la ala sabilis sihah, bukan karena posisi sehatnya dia gitu. Tapi karena sakit. Wallahu a'lam. Ya, jumlah dalam kurung itu jumlah tafsir. Jumlah dalam kurungnya mana? Dari kuat dalam kurung. Oh, bukan. Itu di dalam apa di dimasukkan ke dalam kurung itu dikarenakan ungkapan tersebut adalah ungkapan sahibul matan. Iya. Jadi yang dalam kurung itu adalah ungkapannya sahibul matan gitu. Jadi itu matannya itu. Huwa, lafaz huwa itu adalah lafaz yang ada di matan. Al kharij fi ghairi ayyamil haid wan nifas itu adalah lafaz yang ada di matan. Nah, jadi di sini ya, metode syarh di dalam mensyarah itu langsung memasukkan lapas-lapas matan ke dalam ke tengah-tengah syarahnya gitu. Ya, jadi cukup keren ya cara mensyarahnya. Yang kita biasanya jarang seperti ini ya. Orang-orang belakangan biasanya sudah jarang mensyarah dengan metode seperti ini. Ya, biasanya disebutkan dulu baru disyarah. Nah, kalau ini langsung gitu. Jadi langsung apa namanya itu? Berkesinambungan gitu ya. Mensyarahnya itu berkesinambungan. Ya, imajinasinya lebih tinggi kalau menurut saya. Wallahu a'lam. Ya, saya menilainya cara mensyarah seperti ini punya imajinasi yang lebih tinggi gitu. Baik, lanjutkan. Ya. Waqalul haid. Nah, tentang masalah waqalul haid zamanan ya, tentang masalah minimal waktu haid. Waqalul haid zamanan yaumun wa lailatun. Jadi, waktu minimal haid adalah sehari semalam. Apa maksudnya sehari semalam? Ai miqdaru dhalik. Ya, maksud dari sehari semalam ini adalah miqdaru dhalik. Maksudnya kadar waktunya. Ya, kadar waktu haid. Kadar waktu haid minimalnya adalah sehari semalam. Wahua, dan sehari semalam itu adalah arba'atun wa isruna sa'atan. 24 jam. Jadi sehari semalam itu adalah 24 jam alat tisalil mu'tadi fil haidi. Nah, ini dia. Alat tisali, berkesinambungan. Ya, alat tisalil mu'tadi, berkesinambungan menurut kebiasaan ataupun menurut lumrahnya. Ya, fil haidi, di dalam haid. Jadi menurut lumrahnya di dalam haid. Maksudnya berkesinambungan di sini ya enggak harus kalau deras terus, enggak harus ya. Jadi ya pokoknya dia tapi berkesinambungan, enggak berhenti. Ya, tidak berhenti walaupun sedikit. Ya, pokoknya kelumrahan di dalam haid lah, di mana kelumrahan di dalam haid kan ya enggak harus deras terus atau tipis-tipis terus gitu ya. Jadi ya ringan, kadang apa? Kadang ringan, kadang deras, kadang ringan, kadang deras, atau ya pokoknya kelumrahan lah, al-mu'tad. Ya, menurut kebiasaan. Tapi apa? Ittisal, ya. Jadi minimalnya itu adalah satu hari satu malam. Wa aktsaruhu 15 yawman. Sementara maksimalnya adalah selama 15 hari. Bilayaliha, serta malam-malamnya. Maksudnya 15 hari 15 malam. Fa in zada 'alaiha, jadi kalau lebih dari 15 hari 5 malam, fa huwa istihadah, maka lebihnya itu adalah istihadah. Iya, penyakit. Lebihnya adalah penyakit. Nah, demikian. Jadi minimalnya sehari semalam. Ittisal mu'tad. Nyambung ya. Ittisal mu'tad. Wallahu a'lam. Ya, lanjutkan. Ya, baik. Nah, kemudian wa gharibuhu sittun aw sab'un. Ya, wa gharibuhu sittun aw sab'un. Dan apa namanya? Umumnya ya. Iya, umumnya ataupun kebanyakannya itu 6 ataupun 7. 6 ataupun 7. Tapi yang mu'tamad, yang dijadikan acuan ya, di dalam hal ini adalah al-istiqra. Ya, melakukan penelitian ya, ataupun pengkajian, itu yang lebih mu'tamad. Ya, karena masing-masing orang ataupun masing-masing maksudnya masing-masing apa namanya itu apa daerah ya, ataupun masing-masing apa namanya keturunan ya, itu beda-beda ya. Misalkan keturunan Indonesia nanti lain dengan keturunan Cina, lain lagi nanti dari dengan, jadi intinya mesti ada pengkajian secara mendalam lah, harus ada istiqra, harus ada penelitian gitu ya, al istiqra, itulah yang mu'tamad. Jadi tentang masalah jumlah tersebut harus ada istiqra. Baik, lanjutkan. Wa qallun Nah, sementara minimal nifas itu adalah sewaktu gitu ya, lahdhatun. Apa namanya? Sewaktu ataupun sebentar gitu lah ya. Itu aqallun nifas. Wa urida biha zamanun yasir, dan makna dari sewaktu ini ataupun lahdhah ini, sebentar ini adalah waktu yang sebentar ya, waktu yang dikit gitu ya. Jadi waktu yang sebentar. Wa btida'un nifasi min infisalil walad. Dan mulainya ya, mulainya nifas itu setelah apa namanya? Terpisahnya dari kelahiran. Ya, setelah terpisahnya dari kelahiran, min infisalil walad. Jadi setelah selesai kelahiran barulah terjadinya, barulah dimulai nifas. Jadi terpisah dari kelahiran ya. Jadi bukan darah kelahiran itu langsung nyambung dengan nifas. Jadi kalau misalkan masih ada darah terus, berarti masih darah kelahiran. Selesai darah kelahiran, ya kan gitu, barulah darah nifas. Jadi berhenti, barulah kemudian mulai lagi darah nifas. Jadi minan fisal, ada pemisah pokoknya ya. Ada pemisah, minan fisalil walad. Wa aktsaruhu sittuna yawman. Dan maksimal dari nifas ini itu 60 hari. Wa ghalibuhu arba'una yawman. Nah, tapi lagi-lagi soal ghalib ini menurut pendapatnya mu'tamad itu lagi-lagi dilakukan penelitian. Ya. Sama seperti haid tadi. Walau ghalibnya itu 6 ataupun 7, tapi tetap masalah ghalib ini mesti dilakukan penelitian. Karena ghalib bagi masing-masing daerah itu kadang-kadang bisa jadi berbeda. Ya. Oleh karena itu soal ghalib ini sifatnya Ustaz, iya. Sini bukan bermaksud setiap wanita berbeda masa haidnya. Ya, sebahagian mereka mengatakan demikian, tapi sebahagian yang lainnya ada yang menyatakan bahwa lumrahnya wanita Arab. Ya, seperti yang diterangkan oleh Imam Syafi'i kalau enggak salah, saya lupa itu pernah dibaca di mana. Jadi Imam Syafi'i menyebutkan ghalib adalah berdasarkan istiqa'nya dia terhadap wanita-wanita Arab. Ya, tapi lagi-lagi ini ghalib. Ya, yang kita ceritakan adalah ghalib, bukan individu. Ya, yang kita ceritakan adalah ghalib. Kalau individu, ya bisa saja individu-individu seseorang berbeda-beda. Kan gitu ya. Yang kita kan berbicara tentang ghalib. Ya, keumuman. Jadi keumumannya daerah ini berapa hari? Biasanya wanita-wanitanya haid, umumnya 6 hari atau umumnya 7 hari. Adapun kalau individu-individu, ya bisa saja mungkin ada yang umum apa individu dia cuma 2 hari kan gitu. Barangkali kan gitu ya. Iya. Ya. Bulan ini misalnya 3 hari. Bulan besok 3 hari. Artinya ghalib dia 3 hari. Itu ghalib untuk dia. Tapi yang dimaksud di sini adalah ghalibul haid. Bukan ghalibul individu gitu ya. Bukan ghalib. Arti istiqomah itu kalau diterangkan sama orang yang sama belajar sama kita. Ghalibnya kau ke mana gitu. Apa gitu. Bisa bukan masalah masa pareran sebulan gitu. Ya, dia punya pembahasan sendiri. Jadi memang nanti ghalibnya dia itu ada juga punya ya, yang tentu ujung-ujungnya istiqra juga untuk dirinya. Ya, untuk diri dia dilakukan istiqra juga, dilakukan penelaahan secara mendalam apakah memang ghalibnya untuk diri dia itu 2 hari. Tapi yang jelas memang bisa saja karena seperti yang dikatakan tadi, aqallul haid yaumun wa laila. Kan itu aqallul haid yaumun wa laila, 1 hari 1 malam. Ya bisa saja mungkin 2 hari 2 malam haidnya dia cuma, atau 3 hari 3 malam. Kan gitu ya, bisa aja demikian. Ya. Ada kasus. Seorang misalnya kalungnya dia 5 hari. 5 hari. Bersih. Kemudian 3 hari kemudian datang lagi. Iya. Yeah. Nah, itu berlangsung berapa lama sama dia? Jadi pertanyaannya, apakah yang datang setelah bersih 3 hari tadi hari keberapa turut haid atau tidak? Istiqomah ke mana? Hari keberapa? Misalnya 5 hari bersih. Iya, 5 hari. 3 hari kemudian bersih. Hari ke 8 masih datang haid lagi. 3 hari kemudian bersih hari ke-8. Tadi berapa dia haid? Berapa hari? 5 hari. 5 hari haid. Haid. Hah? Masih 3 hari. Berarti 1 2 3. Hari ke-9. Hari ke-9? Datang lagi. Dia datang lagi. Datang lagi malas. Nah, kalau enggak salah mereka bahasakan ini dengan apa namanya? Qaul apa namanya ya? Saya lupa istilahnya. Cuma yang jelas mereka ada yang menganggap bahwa itu dihitung ya, dimasukkan ke haid gitu. Pokoknya dia kalau belum melebihi 15 hari itu dimasukkan ke haid. Ya dihitung. Jadi lebih dari 15 hari barulah bisa dibilang istihadhah. Iya, begitu. Walaupun bersih dan datang buat bersih, iya. Masih dikategorikan dia masih haid. Iya, masih haid. Iya. Berlakulah tidak boleh sholat sama dia. Iya, benar. Berlakulah tidak. Iya, jadi putus-putus itu kan. Nah, itu qaul apa lah namanya? Lupa saya. Ya, nanti coba diperiksa lagi ya. Saya lupa istilahnya. Ya, ada istilahnya itu. Nah, itu mereka katakan itu ya tetap dikatakan haid karena yang tidak dikatakan haid di atas 15 hari. Di atas 15 hari barulah dia bukan haid. Iya, istihadhah. Wallahu a'lam. Jadi gitu. Nah. Ya. Tadi tentang ya. Yeah. Katanya tadi dalam nifas setelah keluar anak. Ya, yeah, setelah keluar anak. Pertanyaannya kalau soalnya perempuan pendarahan, dia kan lahir, dia keluarkan sebelum belum melahirkan. Ini kategori darah ketuban pecah. Iya, yeah, ketuban pecah ya biasanya orang bilang ya. Nah itu tidak dikatakan sebagai nifas, yang artinya dia tetap wajib sholat. Iya, tetap wajib sholat. Ya karena apalagi di sini tadi dipertegas oleh Syarih, di mana Syarih mengatakan. Fal kharij ma'al walad aw qablahu la yusamma nifasan. Nah, demikian. Jadi Ustaz, kalau yang dibilang Pak Usman, satu buka, dua sampai buka, 10 ya. Belum termasuk nifas. Nifas, bukan. Jadi dia tetap wajib sholat. Iya. Iya, nanti. Iya, betul. Fase dari satu. Iya, benar. Iya, bisa jadi ada darah. Benar. Iya benar, bisa jadi ada, tapi bisa jadi enggak juga ya. Si bidan. Iya. Iya benar, ada iya. Nah, itu tidak dikatakan nifas. Belum. Ya itu enggak dikatakan, yang artinya dia tetap wajib sholat. Jadi darah yang ada pada fase itu bersihkan aja. Itu enggak ada luar. Enggak. Oh, dibersihkan. Ya, jadi dia dibersihkan tapi dia tidak hadas. Iya, dia tidak hadas. Dia tidak hadas tapi najis ya. Kalau kita dalam mazhab ya, dalam mazhab kan darah najis. Nah, itu najis dibersihkan namun dia tidak hadas. Maksudnya bukan gimana Pak? Iya, betul. Iya, kecuali sedikit kan gitu ya. Kecuali sedikit. Nah, kalau itu kan biasanya banyak ya. Ya biasanya agak banyak. Nah, umumnya sih yang saya tahu banyak biasanya kalau pecah ketuban itu. Kan gitu. Kalau apa? Pecah ketuban bukan darah ya? Bukan. bukan ya? Air ya? Air. Ya air ya. Nah, tapi memang itu kan ada kandungan air. Ya, tapi saya pernah tahu bahwa sebelum melahirkan itu ada yang keluar darahnya. Dan darah. Itu enggak itu ayah itu lah pendarahan kan? Iya, nandai kan? Nah, itu tengok itu udah buka berapa? Betul, betul. Istilahnya itu enggak dibilang haid. Enggak akan itu enggak dikatakan nifas. Jadi nifas itu seperti yang dijelas apalagi dipertegas oleh Syarih tadi di sini, nifas itu ibtida'an nifas, ya, mulainya dinyatakan nifas, ya, mulainya dikatakan nifas min infisalil walad. Min infisalil walad. Itulah mulainya dikatakan nifas. Setelah terpisahnya dia dari kelahiran. Itu dia, setelah terpisahnya dia dari kelahiran. Jadi selepas dia kelahiran dan terpisah dari kelahiran, itulah yang namanya. Jadi kalau misal masih nyambung dari kelahiran, berarti belum mulai itu nifas. Ya belum mulai hitungan nifas. Jadi misalkan ini apa namanya jam 1 dia lahiran berdarah dan darahnya terus nyambung sampai jam 5. Ya maka belum dihitung nifas. Berhenti, terpisah, baru keluar lagi darah, itulah mulainya nifas. Begitu. Ya lah mas, ada masanya dia nanti setelah melahirkan dia berhenti kosong, nanti dia keluar tuh darahnya. Iya itulah nifas, itulah mulanya nifas. Jadi yang berbarangan dengan anak tadi itu nggak dibilang nifas, atau yang sebelum kelahiran itu juga nggak dibilang nifas. Ah. Oh kalau itu nggak pernah ngeliat saya nggak berani, iya nggak berani ngeliatnya. Gilo saya ngeliat darah. Cuma yang jelas begitulah. Ya mungkin perempuan lebih tahu ya. Baik demikian. Nah jadi itulah tentang jadi ini ghalib keumuman ya, ghalib keumuman. Adapun ghalib secara individu tentunya itu nanti beda-beda lagi dan juga kasusnya juga sama, yaitu ujung-ujungnya tetap istiqra kalau ghalib tentang individu. Jadi ghalib tentang keumuman pun itu juga sifat istiqra. Ya ghalib keumuman dari haid itu berapa? Ghalib keumuman dari nifas itu berapa hari? Kan gitu ya, ghalibnya berapa? Nah, maka ini tergantung istiqra, tergantung penelitian terhadap daerah. Dan kalau ghalib soal individu juga ya tergantung penelitian terhadap individunya seseorang tersebut. Wallahu a'lam. Ya, jadi adapun yang kita ceritakan di sini adalah ghalibnya haid. Ghalibnya haid yang terjadi pada orang-orang adalah 6 sampai 7 hari. Itu ghalibnya haid yang terjadi pada orang-orang. Tapi gitu pun kata penulis di sini yang mu'tamad adalah istiqra. Karena bisa jadi memang di Arab 6-7 hari, tapi di Indonesia mungkin cuma 5 hari ghalibnya ya, kita cerita ghalibnya bukan individu dari keumuman dari individu seseorang, bukan, tapi ghalib dari keumuman ya wanita gitu. Nah demikian, jadi ghalibnya ya, jadi ini mungkin Imam Abu Suja bercerita tentang ghalib kebiasaan wanita yang ada pada masanya. Ya kebiasaan wanita yang ada pada masanya itu ghalibnya adalah 6 atau 7. Tapi yang mu'tamad itu tergantung penelitian terhadap suatu daerah terhadap perempuan yang ada di daerah tersebut kan itu. Wallahu a'lam. Begitu pula dengan nifas. Ghalibnya ya jadi mungkin di sini ghalib yang didapati oleh Imam Abu Suja adalah wanita-wanita yang ada di Panama yang ada pada masanya. Di mana ghalibnya adalah 40 hari. Tapi begitu pun tetap yang mu'tamad adalah istiqra. Begitu. Karena bisa jadi mungkin di Indonesia ghalibnya cuma 10 hari, mungkin ya kan gitu ya. Ghalibnya cuma 10 hari. Ini beda lagi tentang individu ya. Lain lagi soal individu. Wallahu a'lam. Wa aktsaruhu sittu udah tadi ya. Wa aqallu tuhri. Masih ada waktu. 41 deh. Jadi kita cukupkan atau kita sambung di wa aqallu tuhri? Hah? Gimana ya, Alikhwa? Cukupkan aja. Jadi enggak, maksudnya kalau bukan masalah sampai nyaumannya, enggak nyambung karena dia putus. Ya ini sampai di ini pasnya ini berhentinya sampai di al-wujud ya, sampai di al-wujud. Bukan di ikhtiar. Hah? Enggak, sampai di al-wujud tuh pasnya. Jadi wa aqallu tuhri aqallu zamanin tahid. Oh, tapi bisa juga lah ya. Sampai di yauman ini aja ya. Ya kita selesaikan sampai di yauman. Baik, wa qallu tuhri al-fasili bainal haidataini 15 yawman. Sementara waktu apa namanya? Waktu suci ya. Waktu suci yang terminimal itu ya, dan maksudnya di sini adalah al-fasil ya. Al-fasil bainal haidataini, antara dua haid adalah 15 hari. Jadi waktu suci itu, waktu suci antara dua haid, maksudnya adalah fasil antara dua haid, pemisah antara dua haid, itu adalah 15 yauman, 15 hari. Dan pemisah ini adalah waktu sucinya si perempuan. Ya. Jadi al-fasil ini, pemisah antara dua haid itu adalah waktu sucinya dia. Dan minimal waktu pemisah tersebut, itu adalah 15 hari. Ya. Minimal waktu suci itu, ataupun waktu minimal pemisah antara dua haid itu adalah 15 hari. Kemudian keterangan dari syarih. Wahtaraza biqawlihi bainal haydataini anil fasil baina haydin wa nifasin. Idza qulna bil asahi innal hamila tahidu. Nah, kemudian di sini Imam Abu Suja berihtiraz ataupun mengambil tindakan kehati-hatian gitu ya, mengambil tindakan kehati-hatian atau pencegahan ya, mengambil tindakan pencegahan dengan dia mengatakan antara dua haid ya, terhadap fasil antara haid dan nifas. Maksudnya apa? Bahwa fasil antara haid dan nifas itu hukumnya ataupun aqallut tuhurinya tidak sama dengan fasil antara haid dengan haid. Kalau antara haid dengan haid, fasil antara haid dengan haid itu 15 hari. Sementara fasil antara haid dan nifas, maka di sini ada rincian, idza qulna bil asahi innal hamil tahidu, jika kita berpandangan jika kita berpandangan yang paling benar itu adalah bahwa orang hamil itu bisa haid, fa innahu yajuzu ay yakuna duna 15 yawman, maka waktu fasilnya itu bisa tidak sampai 15 hari. Jika kita beranggapan bahwa yang tepat itu adalah orang hamil bisa haid. Ya, jika kita beranggapan demikian, ya, bahwa yang benar itu adalah orang hamil bisa haid, maka tentu antara haid dengan nifas bisa jadi fasilnya tidak sampai 15 hari. Tapi antara haid dengan haid dapat dipastikan fasilnya 15 hari. Nah begitu. Jadi fasilnya enggak boleh kurang dari 15 hari. Ya, enggak mungkin kurang dari 15 hari. Nah, kalau kurang dari 15 hari itulah nanti yang kita anggap sebagai istihabah penyakit. Karena fasilnya, waktu tuhurnya adalah 15 hari. Tapi kalau misalkan antara haid dengan nifas, fasil antara haid dengan nifas, maka ini lain lagi. Ya. Karena di sini mu'alif sengaja berkata bainal haidataini, antara dua haid. Gunanya adalah untuk mewanti-wanti masuknya fasil antara haid dengan nifas. Di mana fasil antara haid dan nifas tidak masuk kategori dari ucapan Imam Abu Suja. Karena fasil antara haid dan nifas bisa saja tidak sampai 15 hari. Itu jika kita beranggapan bahwa orang hamil bisa haid. Karena kan kalau dia hamil bisa haid, maka tentu saja jarak antara haid dengan nifas itu bisa jadi gak 15 hari. Misal dia 3 hari lagi mau lahiran, kemudian 3 hari mau lahiran itu dia haid ya. Berhenti haid 3 hari lagi mau lahiran ya. Berhenti haid 3 hari lagi mau lahiran. Nah, kemudian setelah lahiran maka dia nifas. Berarti cuma berapa hari? Paling-paling mungkin 5 hari jaraknya. Sementara fasil antara haid dengan haid yang berikutnya itu harus 15 hari. Tapi fasil antara haid dengan nifas itu enggak harus 15 hari. Paham sampai di sini? Tidak harus 15 hari. Tapi itu jika kita beranggapan orang hamil bisa haid. Menurut kita yang benar atau yang tepat itu adalah orang hamil bisa haid. Jika kita beranggapan demikian, wallahu alam. Wala hadda li aktsarihi, dan tidak ada batasan untuk maksimalnya. Ai maksimal fasil ini, fasil ataupun maksimal dari at-tuhri ini, masa suci ini. Fasil nanti dijelaskan nanti enggak paham. Fasil adalah pemisah tidak haid gitu ya. Gimana? Ya pokoknya bahasa Indonesia dari fasil pemisah. Masa suci, benar. Ya masa suci. Fasil itu adalah masa suci. Nah, jadi tidak ada batasan maksimal untuk masa suci. Faqad tamkuthul mar'ah dahraha bila haidin. Karena terkadang bisa saja bisa saja umurnya itu dihabiskan tanpa haid. Bisa saja seorang wanita itu terkadang umurnya itu dia habiskan tanpa haid. Sampai matinya dia pun enggak haid ya. Bila haidin. Ya bisa saja demikian, ha? Iya, seumur hidup enggak pernah haid. Ya tamkusu dahraha. Ya tamkusu dahraha. Di mana al-mar'atu tamkusu dahraha. seorang perempuan mengisi hidupnya, mengisi usianya bila haidin, tanpa haid. Kan begitu. Amma ghalibut tuhri fayu'tabaru bi ghalibil haidi. Adapun ya ghalib, apa namanya? Ghalib dari masa suci, ya. Ghalib dari masa suci ataupun ghalib dari fasil itu apa namanya? Diuraikan berdasar ghalib haid. Ya, jadi ghalib masa suci ataupun keumuman masa suci, ya, keumuman masa suci itu diuraikan berdasar keumuman masa haid. Nah, paham di sini? Fa in kanal haidu sittan. Jadi kalau haidnya dia itu adalah 6 hari, berarti masa sucinya adalah 24 hari. Kalau misalkan haidnya 6 hari, berarti ghalibnya adalah 24 hari. Tapi kalau misalkan haidnya itu 7 hari, ya ghalib haidnya 7 hari, maka berarti ghalib masa sucinya adalah 23 hari. Kan gitu ya. Ya, nah demikian. Fatuhru salasatu ma'isruna yauman. Ya, wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.